Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني وإياكم telah berkata الإمام أبو زكريا يحيى بن صرح النووي رحمه الله تعالى dalam kitab Riyadhus Shalihin bab At-Taubah, hadis dari Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhum, ana imratan min Husayna atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min jid. Kata Imran bin Husain, telah datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW dalam keadaan si wanita itu hamil. Hamil dikarenakan zina. Faqalat ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Si wanita itu mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku terjatuh pada perbuatan dosa yang menyebabkan hukuman had padaku. Maka lakukanlah kepadaku hukum itu. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliha, maka dipanggil oleh Nabi wali si wanita itu. Faqala ahsin ilaiha, hendaknya kalian berbuat baik, berbuat baiklah kalian kepadanya. Fa idza wada'at fa'atini, kalau si wanita itu telah melahirkan kelak, datangkanlah kepadaku, serahkanlah kepadaku. Fa fa'ala fa amara bihi Nabi sallam, maka dilakukan oleh wanita itu oleh keluarganya. Fa amara bihi Nabi sallam fa shuddat 'alayha thiyabuha, maka Nabi memerintahkan agar wanita itu diikat kainnya yang kuat. Tsumma amara biha farujimat, maka yang berikutnya setelah dalam keadaan tertutup, terbungkus dan terikat, Nabi menyuruh kaum muslimin untuk merajam wanita itu. Tsumma shalla 'alaiha, setelah meninggal maka Nabi pun salat jenazah atas wanita itu. Faqala lahu Umar, dalam keadaan seperti itu Umar berkata kepada Nabi, usalli 'alaiha ya Rasulullah faqad zanat, apakah engkau akan menyolatkan dia ya Rasulullah, padahal dia telah berbuat zina, hatinya telah berbuat dosa besar. Faqala, maka Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madinah lawasi'athum, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang betul-betul taubat, bahkan taubatnya itu kalau dibagi-bagi sebanyak 70 orang yang berbuat dosa dari ahli Madinah, pasti akan menyukupinya bahkan lebih. Wa hal wajadza afdal in anjadat binafsiha lillahi azza wajal. Maka Rasul mengatakan kepada Umar, apakah engkau dapati orang yang lebih baik dari seseorang yang telah bersungguh-sungguh menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihukumi, menerima dengan hukum Allah, apakah ada yang lebih afdal daripada orang seperti ini? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini, sebagaimana Imam Nawawi meletakkan hadis ini dalam bab At-Taubah, maka stressingnya adalah taubatnya wanita ini dengan taubat yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menerima hukum Allah atas seorang yang berzina. Taubatnya si wanita ini yang sungguh-sungguh taubat kelas yang luar biasa, maka sampai-sampai dikatakan oleh Rasul, kalaulah taubatnya itu dibagikan 70 orang yang berdosa di Madinah, maka akan mencukupinya bahkan lebih. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahu taala, dalam syarah hadis ini beliau mengatakan, qala al-mu'allif rahimahu taala fi ma naqala an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Imam Nawawi menukil dari ucapan Imran bin Husain radhiyallahu anhu tentang ana imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya khubla minaz zina, dalam keadaan wanita itu hamil karena zina. Artinya wanita ini telah berbuat zina dan sampai hamil radhiyallahu anha. Faqalat ya Rasulullah inni qad asabtu haddan fa'afimhu alayya. Wanita mengatakan, ya Rasulullah, aku telah terjatuh pada perbuatan yang berisiko harus dihad, harus dihukum, maka lakukanlah itu kepadaku. Karena wajib atas seseorang yang berzina kena hukum had, wajib ditegakkan hal ini. Maka Nabi alaihi salatu wasalam yang penuh hikmah tidak langsung dirajam begitu saja, tetapi dipanggil walinya dan diperintahkan kepadanya agar berbuat baiklah kepadanya, ayuhsin ilaiha, untuk berbuat baik kepada, diurus ini wanita ini agar sampai melahirkan, karena si janin tidak bersalah, tidak berdosa, yang berdosa adalah orang tuanya. Oleh karena itu, diselamatkan dulu janinnya sampai selesai melahirkan. Maka setelah selesai melahirkan, Rasul minta untuk dikembalikan kepada Rasul. Faidza wada'at falyati biha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai melahirkan, maka si perempuan ini diserahkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Falamma wada'at ata biha waliyaha ila Nabi sallam fa amara biha fa shuddat 'alayha thiyabaha. Ketika datang diserahkan si wanita itu oleh keluarganya kepada Nabi sallam, maka Nabi memerintahkan untuk diikat dililitkan kain agar tidak terbuka, agar tidak auratnya tidak terbuka. Tumma amara biha farajamat. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dirajam wanita itu. Artinya dirajam adalah bil hijarah, dengan batu, dilempari dengan batu. Wa hiya laysat kabirah wala saghirah. Hatta matat thumma shalla 'alaiha Nabi alaihi wasallam. Dilemparinya itu dengan batu. Seberapa ukuran batunya? Tidak besar. Tidak besar amat, tidak pula kecil. Tetapi cukup sedang saja. Setelah dilemparin dengan batu sampai mati, maka setelah itu Nabi pun dengan para sahabatnya menyolati si wanita itu. Wada'alaha du'aan al-mayyit. Di dalam sholatnya Nabi pun berdoa sebagaimana umumnya doa mayit. Maka ketika melihat yang demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Usalli 'alaiha ya Rasulullah faqad zanat?" Pantaskah kita sholati dia ya Rasulullah? Padahal dia telah berbuat zina. Artinya, zina itu kan perbuatan kabair dari dosa-dosa. Termasuk perbuatan dosa yang paling besar. Faqala Qatadah taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athum. Maka dijawab oleh Nabi, wanita ini telah bertobat. Tobatnya betul-betul bertobat, sungguh-sungguh bertobatnya, sampai-sampai kalau tobatnya ini dibagikan 70 orang dari ahli Madinah yang berbuat dosa, maka akan mencukupinya. Yakni tobatan wasi'ah. Ini menunjukkan tobatnya itu betul-betul luas sekali tobatnya. Sangat luas tobatnya, betul-betul tobat. Sampai-sampai kalau dibagi untuk 70 orang, kulluhum mudnib, yang semua itu berbuat dosa, lawasi'adhum wa nafa'adhum, maka akan cukup dibagi-bagi itu dan bermanfaat untuk mereka. Bayangkan satu orang bertobat, nilainya cukup untuk tobatnya 70 orang yang berbuat dosa. Menunjukkan tobatnya betul-betul serius. Tobatnya betul-betul tobatan nasuha, penyesalan yang betul-betul penyesal. Karena tobatnya yang sungguh-sungguh demikian itu, sampai-sampai Rasul mengatakan, wahal wajata afdal min anjadat binafsiha lillahi azza wa jal. Apakah kamu bisa mendapati seseorang yang lebih baik daripada orang yang menyerahkan dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu karena hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia serahkan diri dia. Dia tahu risikonya dalam mati. Dia tahu risikonya dalam tersiksa, dilemparin batu. Tetapi karena dia menyadari bahwa menerima dengan hukum Allah, maka ini adalah bentuk paling afdal. Karena wanita itu datang, padahal ada kesempatan dia melarikan diri. Sudah datang sendiri menyatakan dirinya telah berbuat zina dan minta dirajam, dikasih tempo yang sangat panjang sampai melahirkan, dan dia datang lagi setelah itu, ini menunjukkan bahwa dia tobat, betul tobat. menyerahkan dirinya. Ya'ni salamat nafsaha min ajli at-taqarrub ila Allah azza wa jal wal khulus min isim zina. Yang dia maukan dari semua ini adalah dia serahkan dirinya karena ingin betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dan terbebas dari dosa perbuatan zina. Maka dia betul-betul taubat dan menyerahkan dirinya. Lah, keadaan yang demikian inilah yang menyebabkan Rasul mengatakan apa? Ma hunaka afdal min dzalik? Apakah ada yang lebih afdal, lebih baik daripada perbuatan seperti ini? Ini memang suatu kesadaran, keyakinan yang ada pada diri wanita ini, ketakwaan kepada Allah ketika dia terjatuh pada perbuatan dosa, tidak setelah itu berkepanjangan terus menerus di atas dosanya, tapi betul-betul menyesal. Dalam hadis ini ada pelajaran penting. Di antaranya adalah ana zani idza zana fa huwa muhtan, ya'ni qad tazawwaj fa innahu yajib ay yurjam wujuban. Kata Syekh, pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya adalah bahwa seorang pezina ketika dia melakukan perbuatan zina, sementara dia adalah seorang yang sudah nikah, muhsan, muhsan, yakni qad tazawwaj, orang yang sudah menikah, maka orang itu wajib untuk dirajam. Dan ini ada dalam kitabillah. Waktu itu terdapat dalam kitabillah ayat yang telah dibaca oleh kaum muslimin dan dihafalnya dan diterapkan dan dipraktekkan. Maka rajama Nabi SAW wa rajama al-khulafa min ba'dihi. Maka Nabi melakukan rajam kepada orang berzina dan juga khulafa ar-rasyidin, para khalifah bahkan. Mereka menjalankannya. Setelah Rasul, mereka menjalankannya juga. Walakinallaha bihikmatihi nasahaha minal Qur'an lahutan wa'abqa hukmuha bihadal ummah. Akan tetapi karena hikmah Allah, Allah telah menasakhkan ayat ini dari Al-Quran, secara lafadnya dihapus. Akan tetapi hukumnya tetap ada. Fa idza zana muhsan wa huwa alladhi qad tazawwaja fa innahu yurjam hatta yamut. Itu hukumnya ketika seseorang yang telah menikah berbuat zina, maka hukumnya harus dirajam sampai mati. يراقب في مكان الواسع ويجتمع الناس ويأخذون من الحصى يرمونه به حتى يموت. Bagaimana perlakuannya? Perlakuannya, orang yang berzina itu diletakkan di tengah-tengah tempat yang luas, di kerumunan masyarakat, dan masing-masingnya masyarakat itu diperintahkan untuk mengambil batu, lalu melemparinya sampai matinya orang itu. Itu hukum. Jadi semua orang menyaksikannya, bahkan semua orang ikut terlibat dalam melemparinya. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, agar kita siap berbuat sesuatu yang telah digariskan oleh syariat. Jadi jangan dikatakan kesian saya enggak tega. Justru kalau kita kasihan, maka kita lakukan itu. Ketika hakim telah memutuskan wanita itu harus dirajam, tetapi tidak boleh masing-masing kita melakukannya, menghukuminya. Tapi hukum dari hakim setelah diputuskan, ditempatkan di satu padang, maka semua orang kaum muslimin perlu andil melakukan hukum itu. Hadhi min hikmah. Hadhi min hikmatillahi azza wa jal. Ay anahu lam ya'mur asyara' bi ayyadbah bisayf wa yantahi amruhu bal yarjam بهذه الحجارة حتى يتأذب ويذوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام. Ini syariat, hikmah yang ada dalam syariat ini, dalam masalah rajam ini, syariat tidak memerintahkan untuk menyembelih dengan apa, dengan pedang, tidak. Bahkan yang ada adalah perintahnya adalah merajam dengan batu. Apa yang didapat, apa hikmahnya? Agar orang itu merasakan azab, sakitnya dirajam di seluruh jasadnya. Ini sebagai balasan apa yang sebanding apa yang dia dapati dari lezat yang dari apa perlakuan yang haram. Zina adalah sesuatu kelezatan yang diharamkan. Li'anna hadza zani talazzaza jami'i jasadi bil haram. Seorang pezina yang merasakan apa lezatnya ketika berbuat zina, bukan satu anggota badan saja, tapi seluruh anggota badan merasakan kenikmatan itu, kenikmatan yang haram itu. Maka fakana minal hikmah ayyanal hadzal jasad minal azab biqadar manala minal lezzah. Oleh karena itu, sepantasnya seluruh jasad juga merasakan azab itu, sebagaimana jasad-jasad itu merasakan kelezatannya. Oleh karena itu hikmahnya, perlunya seorang zina itu dirajam. Semua badannya kena. Harapannya semua badan kena karena semua badan telah merasakan kelezatannya. Walihaza qala al-ulama rahimahullah, innahu la yajuz an yurjam bil hijarah al-kabirah. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh ketika merajam dengan batu yang besar. Kenapa? Li'ana al-hijarah al-kabirah tajhiz alaihi wa yamut sari'an. Karena kalau batunya besar, dia akan menghancurkannya dan mati cepat. Fayastarih wala fayastari, kalau demikian dia akan cepat tenangnya, tidak merasakan azab. Wala bisaghira, wala bisaghira jiddan, di anna hadza tu'zihi wa tutil mautahu. Enggak boleh pula dengan batu yang kecil, enggak boleh dengan besar, karena akan menghancurkan cepat matinya. Maka ada jasad-jasad yang belum kena merasakan azabnya. Tidak boleh pula dengan batu-batu yang kecil sekali, karena batu-batu yang kecil akan memperlambat kematiannya, dan ini azab yang banyak sekali. Walakin bil hasa mutawasid hatta yazukul alam summa yamu. Akan tetapi yang hikmah, yang pas adalah dengan batu yang cukup, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, yang sedang saja, sehingga orang itu pun merasakan azabnya, merasakan sakitnya dari rajam, kemudian setelah itu tidak lama lagi mati. Faidha qala qa'il alaysa. Qad qala Nabi SAW, idha qataltum fa'ahsinu kitlah. Wa idha zabahtum fa'ahsinu zabhah. Kalau ada orang mengatakan, kata Syekh, bukankah Nabi SAW telah mengatakan jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dengan sembelihannya itu. Walakitlah bisif arih lil marjum minar rajam bil hijarah. Mungkin orang itu akan mengatakan, lah kalau dia dibunuh pakai pedang, itu kan lebih baik, lebih ahsan dibanding dengan rajam apa ditimpukin, dilemparin pakai batu-batuan. Maka kata Syekh jawab, qulna bala. Ya, demikian betul sih. Qatqalahu Rasul alaihi salatu wassalam, lakin al-ihsan al-qatlahu yakunu muafiqatuha lishyar. Betul. Rasul telah mengatakan, idha qataltum fa'asinu qatlah, wa idha zabahtum fa'asinu zabha. Itu betul. Rasul mengatakan demikian. Akan tetapi yang kita perlu ketahui, apa makna ihsan dalam membunuh itu. Ihsan dalam membunuh dikatakan ihsan kalau muwafaqatuha li syar'. Kalau sesuai dengan syariat, itulah yang namanya ihsan. Betul, Rasul mengajarkan kepada kita untuk berbuat ihsan ketika kita membunuh atau menyembelih. Tetapi apa arti ihsan? Ihsan itu kalau muwafaqah dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, itulah ihsan. Perwajib ihsan li'ana muwafaqah li syariat. Oleh karena itu, rajam, merajam itu juga ihsan. Ini perbuatan ihsan. Kenapa ihsan? Karena sesuai dengan syariat. Syariat memerintahkan kalau ada muhsan, orang sudah menikah berzina, maka hukumnya adalah dirajam. Karena ini muwafaq syariat, karena ini sesuai dengan syariat, maka inilah perbuatan ihsan. Walidzalika law ana rajulan janiyan dana ala shakhsin faqatalahu amdan wa gharara bihi qabla an yuqtalahu. Kalau ada seseorang berbuat jahat, dia membunuh seseorang dengan sengaja. Bahkan sebelum membunuhnya, dia menyiksanya. Fa'innana nagurru bihadzal jani idza aradna qatlahu qabla an naqtulahu. Maka termasuk ihsan pada orang seperti ini, ketika kita akan menegakkan hukum had. Hukum untuk apa? Membunuh juga. Sebelum dibunuh, orang ini juga perlu untuk diazab sebagaimana dia telah berbuat kepada yang dibunuh. Masalan, kata Syekh, law ana rajulan janiyan qatala shakhsan fa qata'a yadayhi thumma rijlayhi thumma lisanahu thumma ra'sahu. Kalau ada seorang membunuh dengan cara pertama tangannya dulu dipotong-potong, kemudian kakinya, kemudian lisannya, kemudian kepalanya terakhir, maka fa'innana la nuqtal jani bisayf bal naqta' yadayhi thumma rijlayhi thumma lisani thumma naqta' ra'sahu mislahuma mislama fa'al. Maka alasan untuk orang seperti ini ketika akan dikisos, juga tangannya dulu dipotong, kemudian kakinya dulu dipotong, kemudian lisannya dipotong, baru setelah itu kepalanya. Sesuai seperti apa yang dilakukan kepada korban. وَيَعْتَبِرْ هَذَا إِحْسَانًا لِقَتْلَهُ لِأَنَا إِحْسَانًا قَتْلَ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِشَرْعَ عَلَى عَيْوَجْهٍ كَانَ. Perbuatan seperti ini termasuk ihsan kepada sang pembunuh, karena dia telah membunuh dengan cara yang serupa itu tadi. Maka ketika cara membunuhnya kita sesuai dengan syariat, apapun bentuknya, walaupun dikatakan orang katanya itu kejam, tetapi itu kita katakan ihsan karena sesuai dengan syariat. Apapun yang sesuai dengan syariat, maka itulah yang ihsan. Fafi hadzal hadis dalilun ala jawaz iqrar al-insan ala nafsi bizina min ajli tazhirihi bil had la min ajli fadhiha nafsahu. Pelajaran berikutnya dari hadis ini, di dalam hadis ini ada satu dalil bolehnya seseorang mengakui perbuatan zinanya dengan syarat tujuannya adalah min ajl tadhhirihi bil had la min ajl fadhiha. Tujuannya adalah membersihkan diri dengan hukuman had itu tadi, bukan dalam rangka menunjukkan apa kejelekan dirinya, bukan dalam fadhiha, tetapi betul-betul dia ingin membersihkan diri dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fal insan alladhi yatahaddats an nafsi annahu zina indal imam aw na'ibahu min ajli iqamatil had alayhi fa hadha la yalam wa la yadham. Kalau ada seseorang yang berbicara mengabarkan bahwa dirinya telah berbuat zina di hadapan seorang imam pemimpin atau di hadapan wakilnya atau hakim, dalam rangka agar ditegakkan had kepada dirinya, maka yang seperti ini bukanlah satu perbuatan yang memalukan, bukan satu perbuatan dosa. Berbeda kalau sebaliknya. Amal insan alladhi yakhbar an nafsi annahu zina yukhbir bidzalika aman an-nas fahadha fadih fadih nafsahu wa huwa min ghairi mu'afin. Kalau ada yang sebaliknya, orang yang mengabarkan tentang dirinya bahwa dirinya telah berbuat zina, mengabarkan ini di hadapan orang banyak, khalayak banyak, maka ini adalah perbuatan yang jelek, membongkar dirinya, menjelek-jelekkan dirinya. Lah, kalau ada orang seperti ini, maka ghairu mu'afin, termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Kullu ummati mu'afi illa al-mujahirin." Kata Rasulullah, semua umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang berbuat dosa lalu menampakkan dirinya perbuatan dosa itu. Maka Rasul mengatakan, maka para sahabat bertanya, "Man al-mujahirin ya Rasulullah?" Qala alladhi yaf'alu dhanbi thumma yastarahu yastarahu Allah alaihi thumma yusbihu yatahaddats bihi. Orang yang tergolong mujahirin adalah orang yang berbuat perbuatan dosa, kemudian dia ditutupi oleh Allah perbuatan dosanya itu. Malam dia berbuat dosa, ditutupi oleh Allah, orang enggak ada yang tahu, tetapi pagi harinya dia bercerita tentang dosa yang telah dia lakukan itu. Inilah orang-orang yang menampakkan perbuatan dosanya, al-mujahirin. Inilah golongan yang tidak mendapatkan mu'afi. Kata Syekh, ada kelompok lain, hunaka kisim salis, fasik, marid, majin. Ada kelompok ketiga, bukan menutupi dosanya, bukan cuma sekedar apa menyampaikan berita bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa, tetapi dia ini orang yang fasik. Betul-betul jelek akhlaknya. Tidak mempunyai haya. Qalil haya. Orang ini yatahadats bizina iftikharan wal iyadu billah. Bukan cuma sekedar menerangkan bahwa dia terjatuh pada perbuatan zina, bahkan dia berbangga dengan perbuatan zinanya wal iyadu billah. Yaqulu inna usafa ila balad fulani wa ila balad fulani wa fajara wa fa'ala wa zana bi'iddah nisa wa ma'ashbah zalika yaftakhar bihaza. Misalkan seseorang yang mengatakan dirinya telah pergi ke negeri A, ke negeri B, terus dia berbangga di sana, berbuat dosa, melakukan tindakan ini, melakukan tindakan itu, melakukan tindakan zina dengan banyak wanita atau yang serupa itu, perbuatan-perbuatan dosa. Dia berbangga dengan apa yang telah dia lakukan itu. Kata Syekh, kalau ada orang seperti ini, tipe orang ketiga, hadza yajib an yastatab fa in taba wa illa qutil. Kalau ada orang seperti ini, dimintai agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Kalau dia mau bertobat, maka selamatlah dia. Kalau tidak, dibunuh orang itu. Kenapa dibunuh? Li'anna alladhi yastakhir biz-zina muqtadi halahu annahu istahalla az-zina wal iyadu billah. Karena orang yang berbangga dengan perbuatan zina, ini sama halnya bahwa dia telah menghalalkan perbuatan zina. Wal iyadu billah. Wa man istahala zina fahuwa kafir. Kalau dia telah menghalalkan zina, maka dia kafir. Kalau kafir, hukumnya dibunuh. Wa yujad ba'atun nas al-fasafah yaf'al zalik. Afwan, tadi masuk kafir adalah murtad. Kalau murtad, hukumnya dibunuh. Fa yujad ba'atun nas al-fasafah yaf'al zalik. Kita dapati orang-orang fasik berbuat demikian, berbuat perbuatan fasik. Ini menyebabkan alani usiba muslimun bil masaib min ajlihim wa min ajl af'alihim. Yang menderita bukan mereka saja, musibah itu akan menimpa kaum muslimin juga disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka yang telah mereka lakukan itu. Yujad man yatabajjah fi hadzal amr idza safar ila bal ma'ruf bil fasq wal majun misal Bangkok wa ghairiha min bilad khabitha alati kullaha zina wa liwat wa khamr wa ghair dhalik. Didapati orang yang suka dengan perbuatan seperti ini, berbangga diri ketika dia pergi safar ke satu negeri yang terkenal, negeri itu adalah negeri apa? Negeri kefasikan, bebas orang menjalankan kefasikan, bebas orang berbuat mungkar, bebas orang melakukan tindakan perbuatan zina dan sebagainya, seperti saya contohkan negeri Bangkok misalkan, atau yang lainnya, misalnya Faris atau yang lainnya. Walhasil, negeri-negeri yang di sana negeri habis, negeri jelek, negeri rendah, yang dibebaskan perbuatan zina, liwat, homer, atau yang lain-lainnya. Ketika dia pulang, dia berjumpa dengan teman-temannya. Raja ila ashabihi yatabajjah bima fa'al. Ia berbangga menceritakan apa yang telah dia perbuat di sana. Na'udzubillah. Hadza kama qultu yajib an yastatab fa in taba wa illa qutil. Kalau ada orang seperti ini, wajib untuk dimintai taubatnya. Kalau dia mau taubat, dia selamat. Kalau tidak, harus dibunuh. Li'anna man istahalla al-zina aw ghairihi min al-muharramat zahira mujma 'alayha fa innahu yakfur. Karena kata Syekh, orang yang menghalalkan perbuatan zina atau menghalalkan perbuatan yang telah diharamkan yang nampak bahwa telah sepakat para ulama, mereka itu kafir, dikafirkan. Idza qala qa'il hal afdhal lil insan idza zana an yadhhab ila al qadhi li yuqir indahu fa yuqam 'alayhi had aw afdhal an yastatir yastur nafsahu. Nah, sekarang masalah yang berikutnya, kalau manakah yang lebih afdol, masalah berikutnya, manakah yang lebih afdol untuk dilakukan oleh seseorang ketika dia terjatuh pada perbuatan zina? Apakah yang baik dia pergi ke qadhi mengakui perbuatannya, atau dia sembunyikan perbuatan itu, dia diam saja, tidak melapor? Kata Syafi'i, tafsil atas masalah ini ada tafsil, ada uraian. Faqad yakun al-insan taba taubatan nasuhan wa nada wa nadama wa 'arafa min nafsihi annahu lan ya'ud fa hadha afdal an la yadhhab wa la yakhbar an-nafsi bal yaj'al al-amr sirran baynahu wa bayna Allah wa man taba taba Allah 'alayhi. Kata Syekh, ada tafsir. Bagaimana tafsirnya? Yang pertama, kalau keadaan orang itu betul-betul dia telah bertobat dengan taubatan nasuha, dia telah menyesali perbuatan zinanya itu, dia mengetahui tentang dirinya bahwa dirinya tidak akan mengulangi, dia mampu mengendalikan dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kalau keadaan orangnya seperti ini, maka yang afdol kata Syekh untuk dia tidak pergi ke hakim mengabarkan tentang dirinya, bahkan yang terbaik adalah dia rahasiakan perbuatan jeleknya itu antara dia dengan antara Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampuni orang-orang yang sudah bertobat dan betul-betul tobat. Ini keadaan pertama. Kalau dia yakin bahwa dirinya tidak akan terjatuh pada perbuatan dosa itu lagi, dia telah berbuat, bertobat dengan benar tobatnya, dia mampu menjaga dirinya, maka yang terbaik adalah dia menutupi dirinya tanpa membuka aibnya. Biar antara dia dengan Allah saja, dia bertobat kepada Allah. Keadaan kedua, amalan khafa an la takuna taubatan nasuhan. Kalau dia khawatir taubatnya itu betul-betul bukan taubatan nasuha, khafa an ya'ud wa yarja' ila dhanbi marrah ukhra. Dia khawatir kalau dia terjatuh kembali pada perbuatan dosa itu lagi. Fa hadza afdal fi haqqihi an yadhhab ila wali al-amr atau qadhi aw ghairihi liyukirru indahu fayukam alaih. Kalau orangnya jenis kedua, yang dia tidak yakin bahwa dirinya akan selamat di kemudian hari dari perbuatan itu lagi, maka yang terbaik ia datangi qadhi dia apa sampaikan apa yang telah dia perbuat agar ditegakkan apa hukum had itu kepadanya. Ini tafsir yang ada. Nah, kalau ditanya bagaimana kalau negeri kita tidak melakukan hukum had ini, maka usahakanlah bertobatlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buka perbuatan itu kepada siapapun. Biar ini adalah rahasia antara antum dengan Allah saja. Tutupi aib antum. Inilah apa ketika kita dihadapkan di satu negeri yang tidak melakukan hukum had. Wallahu a'lam bishawab. Inna ikhwan fillah jazakumullah. Bentuk taubatnya seorang wanita dengan taubatan nasuha, dia bersabar di atas ujian itu. Ujian ketika seseorang bertobat kepada Allah tidak gampang ujiannya, ikhwan. Akan tetapi wanita ini tetap teguh walaupun masa yang dia jalani cukup panjang, tetap saja dia teguh ingin menjalankan had, menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tobat, betul-betul tobat. Kesungguhan tobatnya, kejujuran tobatnya, sampai-sampai Rasul mengatakan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuhum. Kalaulah dibagi-bagi 70 orang yang berbuat dosa di ahli Madinah, maka mencukupi tobatnya orang ini. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, gambaran seorang yang bertobat, taubatan nasuha, taubatan yang ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bertobat ketika kita terjatuh pada perbuatan dosa. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bisa satu soalan? Apakah benar daripada hadis ini bisa kita fahami bahwa orang yang berzina itu dia tidak perlu untuk menyampaikan siapa pasangan zina dia, dan kalau dia menyampaikan tetap perlu saksi, datang empat saksi atau gimana, Ustaz? Nah, kalau wanita ketika hamil, maka ada bukti bahwa dia telah berbuat. Nah, ketika nggak punya pasangan, tapi pernah nikah dan ada hasil bahwa dia hamil, jelas dia zina. Nah, siapa pelakunya perlu saksi. Siapa saksinya? Kalau cuma satu orang tidak bisa, tidak cukup kuat. Oleh karena itu, wallahu a'lam, seperti yang antum katakan, perlu tetap saksi yang lain. Nah, tidak digambarkan siapa laki-laki yang melakukannya itu, tapi yang jelas wanita ini yang mengakuinya, dia yang mau bertobat, maka yang dirajam wanita ini. Nah, yang kedua, tadi antum sebutkan yang orang yang berbangga dengan zinanya dan diminta bertaubat, tetapi dia tidak mau bertaubat dan dihukum sebagai kafir dan hukumnya dibunuh. Dibunuh itu adalah kuasa pemimpin ataupun pemerintah di tempat tersebut, bukan individu. Nah, betul. Prinsipnya hukum, semua hukum yang ada hukum apa had, yang ada hukum apa menegakkan hukum itu adalah umara, bukan person. Person tidak berkuasa. Kalau sampai ada person melakukan seperti itu, maka di luar kewenangan dia. Nah, nanti akan terjadi saling balas dendam dari keluarga yang tidak terima. Tetapi yang melakukan hukum adalah waliul amr lewat hakim, lewat mahkamah. Mahkamah menetapkan bahwa si fulan bersalah, si fulan begini begitu, lalu dihukumi dengan hukuman bunuh, maka berjalanlah hukum itu. Tidak bisa individual, masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Ketika misalkan ada beberapa orang yang meyakini karena si fulan telah berbuat zina, teman saya dekat, lalu dia mengeluh kepada saya ingin diselamatkan dirinya dari hukuman, ingin mencari ridho Allah, maka minta tolong, rajamlah saya sekarang. Maka jangan kalian lakukan itu, karena antum bukan umara. Yang berhak seperti itu adalah umara. Seorang pemimpin atau seorang hakim telah memutuskan, maka baru dilakukan itu. Tidak bisa masing-masing orang melakukannya. Tidak pula kelompok atau organisasi. Tidak pula. Harus pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu lakum.